Aula yudfananna fi baitika khairu ahli al-ardi salasan. Kalau benar mimpimu, maka akan dikuburkan di rumahmu tiga orang terbaik di muka bumi. Maka ketika Rasulullah SAW wafat dan kemudian dikuburkan di rumahnya, di rumah Aisyah, maka Abu Bakar berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, hadza khairu aqmarik." Ini yang terbaik dari bulan-bulanmu yang katanya tiga akan masuk ke rumahmu. Ini yang terbaiknya. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena memang saat itu hanya Rasulullah SAW yang dikuburkan. Ketika yang kedua dikuburkan di situ, Abu Bakar tidak tahu. Ya. Ketika yang kedua dikuburkan di tempat yang sama, Abu Bakar tidak tahu. Karena yang kedua itu Abu Bakar yang meninggal. Dan beliau dikuburkan di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang ketiga adalah Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Wa akhraja aidan an Umar ibn Syurahbil. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallam berkata, ra'aituni ardaftu ghanaman aw ghanam sud thumma ardaftuha ghanam bid hatta ma tarassud fiha. Rasulullah SAW berkata, aku melihat diriku, berarti di dalam mimpi, aku melihat diriku memberi minum kambing-kambing yang hitam, banyak berarti. Thumma ardaftuha ghanam biyu. Kemudian aku memberi minum kambing-kambing yang putih. Dan kambing-kambing yang putih ini banyak berdatangan. Hatta ma tarassud fiha. Au ma tura assudu fiha. Saking banyaknya yang putih, sampai yang hitam tadi tidak terlihat. Atau kalau kita terjemahkan menggiring, aku menggiring untuk kambing-kambing yang hitam. Kemudian datanglah kambing-kambing yang putih, karena aku giring bersamanya. Dan terus yang putih berdatangan hingga tidak terlihat yang hitam, saking banyaknya yang putih. Faqala Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, maka Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, ammal ghanam as-sud fa innaha al-arab. Adapun wahai Rasulullah, kambing-kambing yang hitam itu adalah orang Arab. Yuslimuna wa yaksurun. Mereka yang pertama masuk Islam, mereka yang ikut bersamamu di awal pertama dan banyak. Wal ghanamul bidh, sedangkan kambing-kambing yang putih adalah al-ajim, orang-orang asing non Arab. Yuslimuna hatta la yural Arab. Berdatangan orang-orang asing masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam, hingga hampir-hampir tidak terlihat lagi orang-orang yang Arab di tengah-tengah mereka. Min katratihim, karena banyaknya al-ajim, orang-orang ajam non-Arab yang masuk Islam. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi pun bersabda, kadzalika abdaraha al-malak sahran. Demikianlah ditafsirkan oleh malaikat tadi di waktu sahar. Waktu pagi hari sebelum fajar dikatakan saharan. Walahu an ibni Abi Layla. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abi Layla Dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aituni ala bi'rin anzi'u fiha fawaradatni ghanaman sud." Aku melihat diriku di samping sebuah sumur. Aku mengambil air dari sana. Tiba-tiba berdatangan kambing-kambing yang hitam, menginginkan air atau minta minum. Maka aku beri minum mereka. Tsumaratifaha ghanamun afr. Kemudian datanglah kambing-kambing putih. Afr adalah putihnya kambing seperti itu. Faqala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, maka Abu Bakar berkata, "Da'ni u'abbiruha." Biarkan aku yang menafsirkan ya Rasulullah mimpimu ini. Rasulullah SAW di samping sumur mengambil air, tiba-tiba berdatanganlah kambing-kambing hitam minum di sana, dan kemudian berdatangan setelah itu kambing-kambing yang putih hingga tidak terlihat kambing yang hitam. Kata Abu Bakar, biar aku yang menafsirkan. Oh, kambing-kambing hitam adalah Arab, sedangkan kemudian kambing-kambing putih yang jumlahnya banyak adalah orang-orang Ajam, hingga tidak terlihat lagi orang Arab karena banyaknya orang-orang yang Ajam. Fadakara nahwahu, maka ditafsirkan oleh Abu Bakar sama seperti hadis sebelumnya. Wa akhraj Ibnu Sa'ad an Muhammad ibn Sirin, dikeluarkan pula oleh Ibnu Sa'ad dari Muhammad ibn Sirin rahimahullah, kana a'bar hadhihi al-ummah ba'da nabiyha Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Ibnu Sirin bahwasanya manusia yang paling a'bar, yang paling pandai menafsirkan mimpi, takwil mimpi, bahasa Arabnya adalah ta'bir. Ta'bir fi'ilnya dari 'abbara, yu'abbir. Kata Ibnu Sirin bahwa manusia yang paling pandai menafsirkan mimpi setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Berarti yang pertama Rasulullah SAW, setelah Rasulnya maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa akhraja Ibn Sa'ad an Ibn Shihab rahimahumallah qala, beliau berkata Rasulullah SAW ra'a ru'ya faqassaha ala Abi Bakr, bahwa Nabi pernah bermimpi dengan satu mimpi kemudian dikisahkan kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala ra'aituka anni istabaqtu ana wa anta darajah. Kata Nabi, ya Abu Bakar, aku melihat seakan-akan aku berlomba denganmu untuk menaiki tangga. Fasabaqtuka bimirqataini wa nisf. Dan aku berhasil mengalahkanmu dua tingkatan setengah. Dua setengah tingkatan. Maka Abu Bakar menafsirkan, ya Rasulullah, yaqbiduka Allah ila maghfiratin wa rahmah wa aishu ba'daka sanataini wa nisfa. Ya Rasulullah, aku menafsirkannya bahwa engkau akan diwafatkan oleh Allah, dikembalikan ke dalam maghfirah dan rahmatnya, sedangkan aku akan hidup setelahmu 2 tahun setengah. Artinya Nabi lebih dulu 2 tahun setengah dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wakan, dan terjadi persis seperti yang ditakbirkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa akhraja Abdul Razzaq fi musannafihi an Abi Qilabah rahimahumullah anna rajulan qala li Abi Bakr as-Siddiq, bahwa seseorang ada yang berkata kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ra'aitu fin naumi anni abulu daman. Orang tadi berkata kepada Abu Bakar Siddiq bahwa aku melihat dalam mimpiku bahwa aku buang air kecil yang keluar darah, yakni kencing darah. Qala anta rajulun ta'ti imra'atak wa hiya ha'id fastaghfirillah wa la ta'ud. Kata Abu Bakar, engkau mendatangi istrimu, menjimai istrimu dalam keadaan haid, minta ampunlah kepada Allah dan jangan diulangi. Akhwani fi din, a'azakumullah. Demikianlah Abu Bakar Siddiq menafsirkan orang tadi kencing darah. Kata beliau bahwa engkau telah menjimai istrimu dalam keadaan haid, minta ampunlah kepada Allah dan jangan diulangi. Faedah. Akhraj al-Baihaqi fi ad-Dalail an Abdullah ibn Buraidah qala ba'atha Rasulullah SAW Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu fi sariyatin fihim Abu Bakr wa Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Dalail Nubuwah dari Abdullah ibn Buraidah bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengutus Amr bin Al-As untuk memimpin sebuah pasukan kecil, yaitu Sariyah, yang di tengah pasukan tersebut atau di dalam pasukan tersebut ada Abu Bakar, ada Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Falamman tahu ila makanil harbi amarahum Amr alla yunawwiru naran. Ketika sudah sampai di tempat pertempuran, Amr memerintahkan mereka, Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, memerintahkan pasukannya alla yunawwiru naran, agar mereka jangan ada yang menyalakan api. Faghadiba Umar, maka marahlah Umar. Fahima an ya'tihi fanahahu Abu Bakar. Fahamma an ya'tihi fanahahu Abu Bakar. Umar marah dan ingin mendatangi Amr bin Auf yang menyuruh untuk tidak menyalakan api. Fanahahu Abu Bakr, Abu Bakar melarangnya. Wa akhbarahu annahu lam yasta'minu Rasulullah SAW alayka illa li'ilmihi bil harbi. Fahadaha anhu. Kata Abu Bakar menghabarkan kepada Umar bahwa Amr bin As ini dipilih oleh Rasulullah SAW dan tidak mungkin Rasulullah SAW memilih Amr bin As untuk memimpin peperangan ini kecuali karena Rasulullah SAW tahu, memiliki ilmu bahwasanya Amr bin As ini pandai dan ahli dalam peperangan. Sudahlah, ikuti saja. Fahada'a, maka tenanglah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan nasihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Apa nasihatnya? Dikaitkan dengan Rasulullah SAW bahwa pemimpin kita ini dipilih oleh Rasulullah dan Rasulullah SAW tentunya tidak sembarangan memilih. Beliau memilih seseorang yang beliau tahu atau diberi wahyu oleh Allah bahwa Amr bin As bisa memimpin. Tidak akan salah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa akhraj al-Baihaqi min tariq Abi Ma'shar an ba'd mashayikh mashayikhatihim anna Rasulullah sallam qala inni لو أمر الرجل على القوم فيهم من هو خير منه li'annahu ayqadha 'ainan wa absara bil harbi. Ternyata benar ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW memilih seseorang dengan alasan. Disebutkan dalam riwayat Baihaqi ini yang kedua bahwa Rasulullah SAW bersabda, berkata, "Inni la u'ammirur rajul 'alal qaum." Aku kadang menjadikan seseorang menjadi pemimpin dalam satu pasukan, dalam satu kaum yang di dalamnya ada orang-orang yang lebih baik dari dia. Di dalamnya, dalam pasukan tersebut ada orang-orang yang lebih baik dari dia. Tetapi dia yang aku jadikan pemimpin. Mengapa? Karena aku lihat dia ayqadha 'ainan, yang matanya paling kuat melek malam. Wa absara bil harb, dan paling mengerti tentang strategi perang. Yang lebih baik ada, tapi untuk dua perkara ini Rasulullah SAW pilih orang lain sebagai pemimpinnya. Maka pimpinan-pimpinan pasukan-pasukan perang belum tentu kalau dia orang yang terbaik di pasukan tersebut. Iya Pak ya. Belum tentu orang yang terbaik. Pasukan tadi pimpinannya Amr bin Aus, Rasulullah pilih beliau sebagai pimpinan pasukannya. Tetapi di dalamnya ada Abu Bakar, ada Umar. Sedangkan Abu Bakar wa Umar la syakka, enggak ada keraguan pada keduanya. Bahkan ajma'a as-sahabah, bahkan para sahabat sepakat manusia terbaik setelah nabinya adalah Abu Bakar kemudian Umar. Dan disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, bahkan dalam sekian riwayat yang banyak, bahwa manusia terbaik setelah Rasulnya Abu Bakar kemudian Umar. Tapi ternyata dalam pasukan tersebut ada Abu Bakar, ada Umar, tetapi yang dijadikan pemimpin adalah Amr bin Aus. Ternyata ini jawabannya. Li'annahu ayqadha 'ainan wa absara bil harbi. Akhraja Khalifah Ibn Khayyam wa Ahmad Ibn Hanbal wa Ibn Asakir dari Yazid Ibn Al-Asam bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berkata kepada Abu Bakar, "Ana akbar au anta?" Nabi pernah bertanya kepada Abu Bakar, "Mana yang lebih tua? Yang lebih besar? Aku atau kamu?" "Qala anta akbar wa akram," kata Abu Bakar. "Tentunya engkau akbar wa akram, engkau yang lebih besar, lebih tua, dan engkau yang lebih mulia. Wa ana asannu minka, sedangkan aku lebih berumur darimu." Inilah Abu Bakar. Sin, dal, ya, dal. Sadid. Tidak sembarangan berbicara. Bukan syadid, sadid. Artinya kalau bicara kalimat per kalimat dipikirkan lebih dulu dan kalimatnya selalu tepat. Demikian pula kalau ditanya, beliau akan menjawab dengan kalimat yang dipikirkan lebih dulu dan keluar kalimat-kalimat yang tepat. Sadid. Barakallahu fikum. Ketika mereka gelisah, mengapa Rasulullah SAW sudah bermimpi akan masuk Masjidil Haram, kenyataannya Rasulullah SAW memutuskan untuk kita pulang kembali. Bagaimana ini? Semua gelisah. Kecuali Abu Bakar. Mengapa? Sadid. Teliti betul. Beliau berkata, bukankah Rasulullah SAW berkata kita akan masuk Masjidil Haram, dan beliau tidak berkata tentang tahun. Iya kan? Apakah Nabi berkata bahwa kita akan masuk tahun ini? Kata mereka, emang tidak. Kalau begitu, yakinlah ucapan Allah SWT pasti benar bahwa kita akan masuk, walaupun bukan tahun ini. Masya Allah. Sadaqa Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata benar-benar masuk Masjidil Haram pada tahun depannya. Demikian pula ketika ditanya, man akbar, ana aw ant, man yang lebih akbar, ana aw ant, aku atau kamu. Orang kalau kurang sedid pasti akan menjawab, aku lebih akbar minka. Karena akbar itu jelas dalam semua orang Arab sejak dulu sampai hari ini. Kalau ayyuhuma akbar, mana yang lebih besar, makanya mana yang lebih tua. Dan Abu Bakar lebih tua. Tetapi Abu Bakar tidak mau memakai kalimat akbar. Karena akbar mengandung makna lain. Lebih besar, lebih agung, lebih tinggi. Maka enggak mau menyatakan seperti itu. Walaupun dia lebih tua, tetapi bukan berarti lebih mulia dari Rasulullah. Bukankah orang yang lebih tua lebih mulia daripada yang lebih muda? Alaysa kadzalik? Kecuali terhadap Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar betul-betul sedih ketika ditanya, ayuhuma akbar, ana au ant? Kata Abu Bakar, engkau akbar wa akram. Engkau yang lebih besar, engkau yang lebih tinggi, engkau yang lebih mulia. Sedangkan aku lebih berumur darimu. Cuma umur lebihnya. Lebih berumur darimu. Ini barakallahu fikum bahasa. Jangan sembarangan mengucapkan kalimat-kalimat. Lihatlah, jangankan Abu Bakar, lihatlah para masyayikh wal ulama. Kalau menjawab singkat, simpel. Dan kalau memberikan contoh, hanya satu atau dua, paling banyak tiga contoh. Tetapi ternyata tiga contoh ini mereka bawakan masing-masing mewakili model sendiri-sendiri. Tidak asal contoh. Contohnya ini atau ini. Ternyata dalam syarahnya beliau rahimahullah menyebutkan tiga contoh ini, yang satu mewakili yang ini mewakili yang itu, yang ini mewakili yang lain lagi. Masyaallah. Yang menunjukkan contohnya ada tiga model, disebutkan tiga contohnya. Dan itu akan kalian dapat di dalam pembahasan-pembahasan kitab para ulama, khususnya matan dan syuruhat. Ketika matan disyarah, baru kita tahu betapa kalimat-kalimat yang dipilih oleh para ulama adalah kalimat-kalimat yang tidak begitu saja terucap, tapi sudah dipikirkan lebih dulu. Sudah dilihat dari segala sisinya bahwa kalimat itu yang lebih tepat daripada kalimat-kalimat lain. Yang mungkin muradif, mungkin semakna. Maka ketika ditanya, ayyuna akbar, ana au ant? Beliau menyatakan, anta akbar wa akram. Kalau anta akbar wa akram, wa ana asannu minka, adapun aku lebih berumur dari kamu. Mursalun gharib jiddan. Fa in sahha, udda hadal jawab min farti dakaihi wa adabihi. Kalau sahih riwayat ini, maka riwayat ini membuktikan. Jawaban tersebut membuktikan bahwa Abu Bakar memiliki kecerdasan, kejeniusan, sekaligus memiliki adab sopan santun yang tinggi kepada Rasulullah SAW khususnya. Wal masyhur anna hadzal jawab lil Abbas radhiyallahu taala anhu. Yang terkenal riwayat-riwayat lain bahwa itu jawaban lil Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa itu jawaban dari Abbas atau milik Abbas radhiyallahu taala anhu. وقد وقع ايضا لسعيد ابن يربوع رضي الله تعالى عنه. Yang masyhur dari Abbas karena memang beliau lebih tua umurnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abu Bakar ya, mirip bahkan lebih muda diriwayatkan, wallahu taala alam. وقد وقع ايضا لسعيد ابن يربوع رضي الله تعالى عنه اخرجه الطبراني. Dan telah datang riwayat Sa'id ibn Yarbu radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Tabrani. Lafadznya begini, bahwa Rasulullah SAW berkata kepadanya, ayyuna akbar, siapa di antara kita yang lebih tua, yang lebih besar? Qala anta akbar wa akhir minni. Engkau yang lebih besar, engkau yang lebih terpilih, engkau yang lebih baik. Wa ana aqdam, sedangkan aku lebih dulu lahir. Naam. Aqdam yakni lebih dulu lahir. Wa akhraja Abu Nuaim anna Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu qila lahu ya khalifata Rasulillah ala tasta'mil ahla Badr? Qala inni ara makanakum walakinni akrah an udannisahum bid-dunya. Dikeluarkan oleh Abu Nuaim rahimahullah bahwa Abu Bakar pernah dikatakan kepadanya oleh seseorang, ya khalifata Rasulillah, wahai khalifah pengganti Rasulullah, tidakkah engkau memakai atau menggunakan, mempekerjakan orang-orang dari pengikut perang Badar? Maksudnya mempekerjakan sebagai pemimpin atau gubernur atau begitulah. Apa jawab Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu? Ala tasta'mil ahla Badr? Tidakkah engkau mengangkat seseorang dari pengikut perang Badar? Bukankah pengikut perang Badar itu memiliki keistimewaan? Qala inni ara makanahum. Iya, aku melihat kedudukan mereka yang tinggi. Walakinni akrah, tetapi aku tidak suka kalau aku mengotori mereka dengan dunia. Maksudnya menyibukkan mereka dengan dunia. Karena mereka orang-orang istimewa. Barakallahu fikum. Berapa jumlah para sahabat seluruhnya? Di Bay'atul Ridwan 1600 kurang lebih. Dalam Fathu Mekah sudah 12.000 lebih. Setelah itu bertambah banyak lagi. Taib. Berapa pengikut perang Badar? Berapa? Sudah lewat berkali-kali. 300. Ya. Berarti berapa persennya? Kalau enggak ngerti persen, seperberapanya? 12.000 ini 300. Dari 1.000 aja sepertiga. Iya kan? Ini dari 12.000. Seper 36. Iya. Sedikit sekali ahli Badar. Orang-orang istimewa ini. Tahu aku bahwa mereka orang-orang istimewa. Tapi aku tidak mau menyibukkan mereka dengan urusan dunia. Biarkan mereka dengan urusan akhiratnya. Biar mereka lebih banyak waktu untuk ibadah ila akhirnya. Dengan bahasa walakinni akrah an udannizahum bid-dunya. Aku khawatir mengotori mereka dengan dunia. Wa akhraja Ahmad fi Zuhdi an Ismail ibn Muhammad anna Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu qisman fasawwa fihi bainan nas. Bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu membagi bagian-bagian. Fasawwa fihi bainan nas. Dan beliau membikin sama rata di antara manusia. Artinya memberikan bagian-bagian yang rata. Jumlahnya, ukurannya rata. Faqala lahu Umar tusawwi bain ashabi Badrin siwahu minan nas, apa engkau kasamakan pengikut perang Badar dengan yang lain-lain dari manusia? Ya maksudnya sedikit protes, kenapa orang-orang istimewa kok disamakan dengan orang-orang yang lain dalam pembagian? Faqala Abu Bakr innama dunya balagh. Berkata Abu Bakar, karena dunia itu hanya balagh, perantara yang menyampaikan. Wa khairul balaghi awsa'uhu wa innama fadluhum fi ujurihim. Adapun keutamaan mereka pada pahala mereka. Adapun dunia balag. Wa khairul balag awsa'uhu. Yang namanya dunia itu hanya penyampai. Penyampai itu memang yang paling bagus, yang paling luas. Tetapi urusan keutamaan tidak diukur dengan dunianya. Tetapi fadluhum fi ujurihim. Pahala mereka itulah yang menentukan keutamaan mereka. Keutamaan mereka pada pahala-pahala mereka. Yang ini dikasih 100, 100, 100. 100 yang pertama orang biasa, 100 yang kedua orang saleh, 100 yang ketiga khairun nas. Apakah sama kira-kira? Jadi pahalanya nanti itu kan balang. Yang ini akan dipakai apa kira-kira 100-nya? Orang yang ami, orang yang awam, ya urusannya dengan dunia lebih banyak daripada akhirat. Orang yang kedua orang saleh akan memberi pahala lebih banyak dengan 100 yang sama. Yang ketiga akan lebih sempurna lagi. Mafhum? Ya. Maka aku bagi dengan sama, tetapi pahalanya nanti akan beda. Orang yang istimewa akan istimewa nanti pahalanya dengan jumlah yang sama, akan lebih mendapatkan pahala lebih banyak, lebih tinggi, lebih sempurna. Walaupun mereka semua bersedekah, niatnya akan beda, kekhusyuannya akan beda, keikhlasannya juga akan beda. Tidak akan sama. Barakallahu fikum. Dan ini barakallahu fikum terdukung dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang keutamaan sahabat. Latasubbu ashabi. Apa kelanjutannya? Fainahu lau anfaq, faina ahadakum lau anfaqo mithla Uhudin dhahaban ma balagha na'am mudda ahadihim. Jangan cerca sahabat-sahabatmu kalaupun salah seorang kalian berinfak segunung Uhud emas, enggak akan bisa menyaingi, menandingi satu mudnya sahabat. Wala nasifahu, bahkan tidak pula separohnya. Separuh mud. Berarti sahabat dengan separuh mud nilainya lebih tinggi daripada orang-orang sekarang berinfak satu gunung emas. Tapi berarti apa yang berbeda? Emasnya lebih banyak satu gunung. Ini satu mud atau setengahnya. Kenapa dikatakan gak bisa mencapai keutamaan sahabat? Naam. Jawabannya laisal iman bitamanni walakin bima waqara fil qulub. Yang namanya iman tidak diukur dengan angan-angan, harapan-harapan dan sebagainya, tetapi diukur dengan ma waqara fi qalbihi. Ma faqa Abu Bakrin, tidaklah Abu Bakrin mengungguli sekian banyak manusia karena banyak sholatnya atau lebih banyak puasanya, tetapi karena syai'un fi qalbihi, karena sesuatu yang ada di hatinya, imannya yang sangat tinggi, sehingga semua amalan yang didasari iman yang tinggi nilainya jadi berbeda. Kalau untuk banyak-banyakan puasa, khawarij lebih banyak puasanya. Kalau untuk banyak-banyakan salat malam, khawarij dan sejenisnya lebih banyak puasanya. Bahkan Syiah Rafidhah salat malamnya 100 rakaat. Mereka mengumpulkan kerikil atau menggunting-gunting 100 kertas untuk dipindahkan ke kanan setiap rakaat. Kalau urusan banyak-banyakan. Tetapi apakah itu yang diukur? Tidak. Ma waqara fil qulub. Ukurannya adalah pada apa yang ada dalam hati, apa yang ada di dalam dada. Barakallahu fikum ala kulli hal. Itu jawaban Abu Bakar ketika ditanya kenapa tidak diistimewakan Ahli Badar dalam pembagian. Jawabannya, urusan pahala, urusan keutamaan pada apa yang di hati-hati mereka. Akhraja Ahmad fi Zuhdi an Abi Bakrin ibn Hafs Qala balaghani anna Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu kana yasumu as-sayf wa yuftiru as-shita. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Zuhud dari Abu Bakar ibni Hafsin bahwasanya dia berkata, sampai kepadaku berita bahwa Abu Bakar berpuasa di musim panas dan berbuka di musim dingin supaya enggak ketuker, Saif musim panas, Syita musim dingin. Dilihat Syita banyak titiknya, berarti banyak hujan, dingin. Kalau Saif satu cuma titik atau tiga, sedikit, tidak banyak. Barakallahu fiikum. Kana yasumu Saif wa yuftiru Syita. Panjang mana siang harinya antara musim panas dengan musim dingin? Ajibu. Panjang mana? Memang kalau di Indonesia berbedanya sedikit sekali, sehingga hampir-hampir kita katakan sama. Padahal ada perbedaan. Kalau musim panas, siangnya lebih panjang, malamnya lebih sedikit. Kalau musim dingin, malamnya yang lebih panjang, siangnya sedikit. Barakallahu fikum. Pendek. Berarti enak puasa yang mana? Di musim dingin apa musim panas? Hah? Enak di musim dingin kan berarti? Puasa tidak kepanasan, tahu-tahu sudah datang waktu berbuka. Pendek. Tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu justru puasa di musim panas. Berat. Dan beliau banyak berbuka justru di musim dingin. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.